الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى في ضوابط الجرح والتعديل الوجه الثالث كسرة الوهم banyak keliru. Nah, kalau yang wajh sani kasratul mukhalafah, banyak menyelisihi. Qala rahimahullah Al muradu bil waham an yarwi ar-rawi ala sabilil khata'i wat tawahhum fa yasil al isnad al mursali wa yarfa'ul fa yasil al isnad al mursala wa yarfa'ul athar al mauqufa wa nahwa dhalik. Kata beliau, yang dimaksud dengan waham di sini adalah seorang perawi meriwayatkan hadisnya secara keliru. Ya, meriwayatkan hadisnya secara keliru. Di mana dia menyambung sanad yang mursal atau memarfukkan asar yang mauquf dan yang semisalnya. Nah, ini asalnya hadisnya mursal. Misalnya riwayat Qatada an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal. Kemudian dia meriwayatkannya keliru. Dia mengatakan Qatada an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau misalnya hadisnya mursal, masalan dari siapa, Muhammad ibn al-Munkadir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia keliru dan meriwayatkannya dengan menyebutkan Jabir, Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia yarfa'ul athar al-mauquf. Hadisnya mauquf min kalamis sahabah. Min kalamis sahabat, tapi dia memarfukkannya. Ya. Misalnya ada ucapan ma'ruf dari ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ucapan ma'ruf dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun ketika dia meriwayatkannya, dia menambahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Memarfukkan ucapan tersebut yang asalnya ucapan Nabi Umar ibn Khattab dijadikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Ini yang dimaksud dengan al-waham. Dan sebagaimana al-mukhalafa, al-waham pada dasarnya tidak laisa biqadih. Sebagaimana ketika seorang perawi tsiqah menyelisih tsiqat lainnya, sekedar mukhalafa itu laisa biqadih, laisa bijarih. Bukan jarah pada perawi. Demikian pula waham itu bukan jarah pada perawi. Tidak ada masalah seorang perawi itu waham. Hal yang manusiawi. Namun yang bermasalah, yang menggugurkan dhobatnya, ya, yang menggugurkan dhobatnya ketika waham itu terjadi ala sabilil kasrah, terlalu sering dia salah. Ini menunjukkan fi dhabtihi syai'. Jelas ya? Kata beliau rahimahullah, wa yu'rafu husulul waham bi jam'i turuqi wal muqaranati bainaha min haitsul wasl wal irsal wa min haitsur raf'i wal waqf. Kata beliau, dan cara untuk mengetahui terjadinya waham atau tidak adalah dengan jam'i turuq. Ya, mengumpulkan jalan-jalan. Wal muqarana bainaha, kemudian dibandingkan antara jalan-jalan tersebut, ya, siapa yang meriwayatkan secara mausul dan siapa yang meriwayatkan secara mursal, wa min haitsu rafa' wal waqaf, siapa yang meriwayatkan secara marfu dan siapa yang meriwayatkan secara mauquf. Dan ini kembalinya kepada masalah mukhalafah juga. Sebenarnya kembalinya kepada mukhalafah. Jelas ya? Karena ketika dikatakan muqarana, dari mana kita bisa mengetahui atau apa hasil dari muqarana, ya, untuk kita bisa menetapkan husulul waham atau tidak, hasilnya adalah terjadi mukhalafah. Karena itulah inti dari ilmu ilal, atau salah satu perkara penting dalam ilmu ilal adalah kemampuan untuk membaca adanya mukhalafah atau tidak. Dia harus menentukan terlebih dahulu ada mukhalafah atau tidak. Karena mukhalafah pada dasarnya merupakan illat. Kapan terjadi mukhalafah walaupun sedikit, itu sudah dikatakan illat. Walaupun illatnya ini sendiri, ya, di kalangan ulama ada dua ya. Ada illat yang qadihah dan ada illat yang ghairu qadihah. Illat yang merusak dan ada illat yang tidak merusak. Namun pada dasarnya ketika terjadi mukhalafah menunjukkan ada syai, ada sesuatu di situ. Ada illat di situ. 6. Jelas ya? Maka di sini kembalinya juga, atau kasratul waham juga, salah satu indikatornya adalah mukhalafah. Adalah mukhalafah. 6. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tawthiqur ruwatin naqilin wa wujuhi dha'fihim. Ini masih bagian dari muqaranah. Cara membandingkan adalah dengan melihat ya yang menukil dari perawi yang mukhalafah itu siapa di antara mereka yang tahu yang thiqah ya wa wujuhi dha'fihim dan siapa di antara mereka yang dhaif. Nah, kenapa mereka dhaif? Kenapa mereka didhaifkan? Fa ma dhahara al-wahmu fihi min ar-riwayat fa huwa al-mu'allal. Nah ini. Maka kapan kelihatan waham di situ, maka inilah jenis hadis yang dikatakan al-mu'allal. Inilah jenis hadis yang dikatakan mu'allal. Taib. Maka hadis yang di dalam sanadnya ada waham, ya, di dalam sanadnya ada afan, di dalam sanadnya ada perawi yang terjadi waham padanya, apalagi ala sabil kasrah, maka hadisnya dinamakan mu'allal. Dan mu'allal ini sebenarnya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam ikhtisar ulumul hadis, mu'allal ini adalah isim, bisa dikatakan sebagai isim jami' untuk semua hadis-hadis yang apa, fihi sababun ghamidun khafiyun taqdahu fi sihatil hadis ma'anna zahirahu salamatu minhu. Mu'allal ini adalah isim jami' untuk semua hadis yang tampilan luarnya, kalau kita periksa 1, 2, 3 riwayat, tampilan luarnya sahih. Namun, di dalamnya ada ilat yang qadihah. Maka masuk di dalamnya mukhalafah, masuk di dalamnya al-waham, ya, masuk di dalamnya ghafla, dan seterusnya. Baik, jelas ya. Ini al-wajhus salis, kritikan ya, jarah yang tertuju pada babat sadar saja. Selanjutnya, al-wajhur rabi'. Yani kritikan yang keempat, jarah yang keempat yang tertuju pada dhabtu sadar faqat. Syiddatul ghaflah. Al-ghaflah adamul fadhiyah. Bi alla yakuna ladarrawi minal yaqadah wal idqani ma yumayyizu bihi as-sawaba minal khata'i fi marwiyatih. Yani maksud dengan syiddatul ghaflah adalah tidak telitinya perawi. Ada mulfatonah. Dia tidak teliti dalam riwayat-riwayatnya. Di mana dia tidak memiliki al-yaqabah wal-idqan, kemutkinan dalam hafalan, yang dengannya dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari marwiyatnya. Dia punya banyak riwayat, tapi dia tidak bisa membedakan mana riwayat saya yang benar dan mana riwayat saya yang keliru. Ini ghaflah, syiddatul ghaflah. Wa qad takunu ghaflatul rawi syadidatan bihaitsu tudha'u lahu ahadithu fa yuhaddithu biha ala annahu min masmu'atihi wa yu'rafu dhalika bit talqin mata kana ar-rawi yatalaqqanu ma luqina sawa'un kana min hadithihi aw lam yakun. Dan terkadang ghaflah seorang perawi ghaflah seorang perawi itu dihukumi, dikatakan syadidah. Ya, cara mengetahui ini ghaflahnya orang ini syadidah adalah dengan meletakkan, menyampaikan kepadanya hadis-hadis. Ya, lantas dia pun menyampaikan hadis tersebut dengan keyakinan bahwa itu termasuk masmuat dia. Ini termasuk hadis-hadis yang dia dengar, padahal bukan. Ya, ini untuk menguji. Untuk apa? Untuk menguji. 6. Diuji seorang perawi, perawi, ketika dia sedang menyampaikan hadis, disampaikan kepadanya juga hadis-hadis yang lain. Atau dibacakan kepadanya hadis-hadis yang bukan berasal dari asalnya dia. Dan kita lihat, apakah dia menyampaikan hadis yang disampaikan atau tidak. Kalau dia menegur mengatakan, enggak, itu bukan dari masmuat saya, itu bukan dari hadis saya, maka ini menunjukkan dia punya fatonah, dia punya yakabah terhadap hadis-hadisnya. Tapi kalau misalnya dia menyampaikan hadis-hadis, kemudian ada sebagian hadis dia lupa, kemudian ada yang menyampaikan kepadanya ala sabil imtihan misalnya, ada yang menyampaikan kepadanya bahwa ini hadis Anda, terus dia katakan iya itu hadis saya, kemudian dia terus menyampaikan padahal bukan, maka ini yang dinamakan apa? Syiddatul ghaflah. Wa yu'rafu dzalika bitalqin. Dan ini bisa diketahui dengan cara tadi, talqin, mentalqin. Ya. Mata kana rawi yatalaqqanu ma luqina. Ya, apa? Mata kana rawi yatalaqqanu ma luqina. Sawa'un kana min hadithi am lam yakun. Taib aw lam yakun. Dan ini bisa diketahui dengan talqin. Di mana seorang perawi, seorang apa namanya? Musmi', ya, guru yang memperdengarkan itu hadis atau guru yang membacakan hadis, nah dia menerima, ya talakkan itu menerima bisikan, menerima talqin, menerima dikte, ya imla dan semacamnya, ya hadis-hadis yang ditalqin kepadanya. Kapan dia menerima talqin? Ah, ini menunjukkan dia syiddatul ghaflah. Baik yang ditalqinkan kepadanya itu betul-betul hadisnya dia memang, ataukah bukan hadisnya. Nah, ini perhatikan. Karena itulah pernah kita sebutkan di majelis-majelis sebelumnya, bahwasanya termasuk kurang adab seorang murid kepada gurunya adalah mentalkin gurunya. Ya. Ketika gurunya itu keliru, atau misalnya lupa, ya, misalnya dia lupa dalam menyampaikan suatu hadis, ya, lupa dalam menyampaikan suatu hadis, atau misalnya ayat Al-Quran, masalahnya, atau hadis Nabi SAW, lupa, kemudian si murid langsung menyambung begitu saja. Tanpa permisi, tanpa izin, tanpa diizinkan, langsung dia sambung. Ini mentalkin. Dan selayaknya seorang murid yang baik, itu tidak mentalkin gurunya. Ya, ini suatu hal yang manusiawi, guru itu lupa. Ya, maklumi saja. Iya. Kecuali mungkin mimbab. Mimbab diroya ya, mimbab diroya. Ya, karena sekali lagi ini ilmu hadis, mustalahul hadis, ya, secara umum kebanyakannya berkenaan dengan ilmu riwayat. Ya. Kecuali mimbab diroya mungkin, membawakan materi terus gurunya lupa. Setelah ketika gurunya lupa, gurunya mengatakan, meminta, apa namanya, bantuan kepada muridnya, saya lupa ini kemarin, apalagi yang kemarin ini, soal ini, kemudian guru muridnya membantu, tidak ada masalah. Ya. Adapun mimbab riwayat, ya, mimbab riwayat, maka termasuk qadah pada seorang guru adalah ketika dia menerima talqin dari muridnya. Dan selainnya juga murid tidak mentalqin gurunya ketika gurunya keliru dalam periwayatan. Jelas sampai sini ya? Nah, karena itu ada di antara sebab didoifkannya seorang perawi, kalau kita baca dalam buku-buku Jarh wa Ta'dil, akan ditemukan sebagian perawi didoifkan gara-gara ini. Ya? Nah, dikatakan, kana apa? Yulakkanu fayatalakkan. Dia ditalqin dan dia menerima talqin tersebut. Dia diluruskan, dibenarkan atau diingatkan hadis-hadisnya yang dia lupa dan dia mengikuti orang yang mengingatkannya. Ya. Dan ini kata beliau merupakan jarah. Sama saja apakah hadis yang ditalqin kepadanya betul-betul hadisnya dia ataukah itu hadis orang lain atau hadis yang lain yang diujikan kepadanya ataukah si murid memang juga salah ketika dia mentalqin. Sudah mentalkin salah. Jelas ya? Nah, ini apa? Al-wajhur rabi, syiddatul ghaflah. Kata beliau al-farqu bainal waham wal ghaflah. Apa perbedaan antara al-waham dengan al-ghaflah? Kata beliau al-waham nau minal khata'i qalla an yaslima minhu ahadun minal huffadhil mutqinin fadlan amman dunahum. Wa innama yu'athiru. Ya, kata beliau, adapun al-waham, perbedaan antara al-waham dengan al-ghaflah, adapun al-waham, itu jenis kekeliruan, jenis kesalahan, yang sangat jarang ada seorang huffaz al-mutqinin yang selamat darinya. Jarang ada yang selamat. Ya. Hampir semua huffaz al-mutqinin punya kesalahan. Punya khata' dalam periwayatan. Punya waham dalam periwayatan. Apalagi fadlan amman dunahum. Apalagi bukan perawi yang mutqin. Karena itulah sekedar waham itu bukan masalah. Wa inna ma yu'assiru fi dhabtir rawi idza kasara minhu dhalik. Dan waham hanya menjadi bermasalah, menjadi jarah pada dhabt perawi kalau terlalu banyak. Haitsu la tuqbalu riwayatuhu 'inda idzin idza lam yuhaddits min aslin sahih. Yang mana ini menyebabkan riwayatnya tidak diterima kalau jika dia tidak meriwayatkan dari asal sahih. Maksudnya apa? Ya, ini riwayatnya ditolak kecuali kalau dia meriwayatkan dari kitabnya. Nah, kalau dia punya asal yang sahih, kalau dia punya dia punya kitab yang sahih, maka ya. Nah, dia baru diterima hadisnya. Tapi kalau sudah waham, kasratul waham, dan dia juga tidak punya asal sahih, tidak punya kitab yang sahih, maka ya masalah. Kan begitu. Adapun kalau dia kasratul waham tapi dia punya asal sahih, maka ditolak, maka selama konsultan. Kata beliau rahimahullahu taala, bi khilafil waham. Ini berbeda dengan al-waham. Bi khilafil waham al-yasir, fa inna asarahu yaqtasiru ala dzalikal hadis alladhi hasala fihi. Berbeda dengan waham yang sedikit karena dia hanya berdampak pada hadis yang dia waham padanya. Adapun kasratul waham, ya, adapun kasratul waham, maka dampaknya ke semua hadisnya kalau dia meriwayatkan dari hafalan. Ya, kasratul waham itu berdampak pada semua hadisnya, yakni semua hadisnya asalnya bermasalah kecuali kalau dia meriwayatkan dari asal sahih. Adapun al-waham al-yasir, maka dampaknya hanya pada hadis yang bersangkutan yang dia salah saja padanya. Tidak merembet ke semua hadis-hadis yang lain. Wa ammal ghaflatu fa hiya sifatun mulazimatun li sahibiha. Adapun ghaflah ini sifat yang menetap, sifat yang permanen pada orangnya. Faman ishtaddat ghaflatuhu summiya haditsuhu munkar. Dan hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang munkar, ada perawi yang syiddatul ghaflah, maka hadisnya dinamakan munkar. 6. Hadisnya dinamakan munkar. Baik. Maka ini perbedaan antara al-waham dengan al-ghaflah. Kalau waham dia sifatun tari, sifat yang tidak muncul belakangan. Ya, sifat yang muncul belakangan, dan ini bisa diperbaiki. Ya. Sementara ghaflah dikatakan sifatun mulazimah, sifat yang permanen ada pada seorang perawi. Nah, ini perbedaan antara al-waham dengan al-ghaflah. Qala rahimahullah, yang terakhir, al-wajhul khamis fuhsyul ghalat. Sisi yang kelima, kritikan yang kelima yang tertuju pada dhabtus sadar faqat adalah fuhsyul ghalat. Kesalahannya sudah fahish. Ya. Sudah terlalu parah kesalahannya. Kekeliruannya parah. Apa yang dimaksud dengannya? Al-muradu bi fuhsyil ghalat ay yazida khata'ur rawi ala sawabihi ziyadatan fahishatan yukhriju biha aw yakhruju biha an al-i'tibari fil mutabah. Fuhsyil ghalat yang dimaksud dengannya adalah kesalahan perawi itu melebihi hadis-hadis yang dia benar padanya. Tapi kelebihannya itu signifikan, yaitu penambahan, yaitu kelebihan ya yang fahisyah dengan perbedaan yang signifikan. Jumlah hadis yang dia salah terlalu banyak, hadis benarnya sedikit. Ya. Jelas ya? Ini perbedaannya kemarin dengan apa? Dengan sayyul hifdzi. Kalau sayyul hifdzi adalah la yatarajjah janibus shawab dibandingkan janibul khata. Yani kalau sama hadis benar dengan hadis salahnya sama jumlahnya, maka ini dikatakan apa? Sayyul hifdzi. Atau misalnya hadis salahnya lebih banyak dibandingkan hadis benarnya, tapi persentasi perbedaannya itu beda-beda tipis. Ya, ini juga dikatakan sayyul hifdzi. Tapi kapan perbedaan antara keduanya? Hadis-hadis yang dia salah jauh lebih banyak dengan hadis benarnya, di mana perbedaannya signifikan, ini dinamakan fushul ghalat. Misalnya 70-30. Misalnya. Ya. 70% dia salah, 30% dia benar. Ini fushul ghalat. Dalam keadaan seperti ini, yakhruju biha, perawi yang seperti ini keluar anil itibar fil mutabah. Keluar dari kategori perawi yang bisa dijadikan sebagai mutabah. Yakni dhaifnya dhaif jiddan. Ya, masuk dalam daerah dhaif jiddan, hadis-hadis mardud yang la yasluhu fi syawahid wal mutabaat. Kata beliau, fala yuqawwi ghairahu wala yataqawwa bi ghairihi. Maka dia pun tidak bisa menguatkan hadis yang lain, sebagaimana dia juga tidak bisa menguat dengan hadis yang lain. Wa yu'addu ma tafarrada bihi munkara kama huwa halu fi riwayati dhahiril fisqi wa syadidatil ghufla. Dan hadis yang di dalam sanadnya ada perawi semacam ini dinyatakan mungkar, atau hadisnya dikatakan mungkar, ya, sebagaimana sudah berlalu sebelumnya riwayat yang di dalam sanadnya ada perawi yang menampakkan kefasikan zahir juga dinamakan mungkar. Demikian pula baru saja berlalu hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang syiddatul ghafla juga dinamakan hadisnya mungkar. Dinamakan hadisnya mungkar. Maka di sini sudah disebutkan, ya, dalam masalah tafarrud sudah dibahas dalam ikhtisar ulumul hadis bahwa mungkar di kalangan para ulama memiliki dua itlak, memiliki dua sebab. Ada mungkar dikarenakan mukhalafah dan ada mungkar dikatakan dikarenakan tafarrud. Mungkar dikarenakan mukhalafah dan mungkar dikarenakan tafarrud. Adapun mungkar dikarenakan mukhalafah, yaitu mukhalafatu adh-dhaif liman huwa aula minhu. Mungkar adalah penyelisihan seorang rawi yang dhaif terhadap rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Sementara mungkar dikarenakan tafarrud, yakni tafarrudnya seorang perawi yang la yahmilu tafarrud. Ya, la yahmilu at-tafarrud atau tafarrud ad-dhaif. Tafarrudnya dhaif itu dikatakan mungkar, tapi bukan dhaif sembarangan. Enggak semua tafarrud dhaif dikatakan mungkar. Disebutkan di sini tiga hal. Yang pertama, tafarrudnya perawi yang fasik, yang menampakkan kefasikan yang zahir, ini dinamakan mungkar. Kemudian yang kedua, tafarrudnya perawi yang dikatakan yang disifati syadidul ghaflah. Ya, ini juga apa? Mungkar. Kemudian yang ketiga, tafarrudnya seorang perawi yang apa? Fuhsyu ghuratihi. Ini juga dinamakan mungkar. Ya. Jelas, ya? Adapun tafarrudnya seorang perawi yang sayyul hifzi, tidak dikatakan mungkar. Tidak dikatakan mungkar. Maka tidak semua perawi yang dhaif ketika tafarrud langsung dikatakan mungkar. Enggak. Hanya dhaif-dhaif jenis tertentu, ya, yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah ada tiga jenis. Yang pertama adalah rawi yang fasik, kemudian yang kedua adalah yang syiddatul ghuflah, dan yang ketiga adalah fuhsyul ghalat. Kapan tiga perawi ini tafarrud dengan satu hadis, maka riwayatnya dihukumi mungkar. Ya. La yasluhu fi syawahid wala al-mutaba'at. Taib. Qala rahimahullah, sekarang jenis naqad ataupun jarah yang terakhir. Ya. Jenis jarah yang terakhir berkenaan dengan dhabt. Yaitu apa? Jarah yang tertuju kepada dhabtul kitab saja. Kata beliau, amma ma yakhtassu bi dhabtil kitabi fa wajhun wahid huwa. Adapun kritikan jarah yang tertuju pada dhabtul kitab saja, maka ini hanya ada satu. Sama seperti kemarin, jarah yang tertuju pada dhabtus sadar wa dhabtul kitabi ma'an juga ada satu, yaitu masalah tasahul. Dan sudah dijelaskan. Adapun di sini juga sama, masalahnya masalah tasahul, cuman tasahulnya berkenaan dengan tulisannya, buku hadisnya. Karena ini kan dhabtul kitab. Tentunya tasahulnya dalam masalah kitab. Kata beliau rahimahullah, kritikan ataupun jarah yang tertuju pada dhabtul kitab itu cuma satu, yaitu at-tasahul. Kata beliau, at-tasahul bi riwayatil hadis min far'in lam yuqabal bil asal. Nah, ini. Sudah kita sebutkan bahwa seorang perawi dikatakan memiliki dhabtul kitab adalah ketika dia yasunu kitabahu. Dia menjaga kitab hadisnya. Ya. Menjaga kitab hadisnya mundu samiahu, sejak dia pertama kali mendengar darinya. Ya. Wa yusahhihuhu. Ini. Dan dia mentashih kitabnya. Bagaimana cara mentashih suatu nuskhah, suatu kitab? Yaitu dengan muqabalah bi aslin sahih. Dengan apa? Mengecek kembali. Mengecek kembali apakah semua hadis-hadis yang saya tulis ini sesuai dengan asal sahih atau ada yang keliru. Kalau ada yang keliru, diluruskan. Dibenarkan. Ya. Mungkin kamu salah tulis, kamu salah dengar. Yang jelas ini asal sahih sudah terpercaya. Dari mana dia memperoleh asal sahih? Imma dari nuskhah gurunya. Misalnya kalau dia dekat dengan gurunya, ya, atau cuma sedikit orang yang mengambil hadis dari gurunya, dia bisa pinjam asal gurunya. Ya Syekh, saya mau pinjam bukunya, kita mau mukhabalah. Apa yang kami catat sejauh ini? Kami mau cocokkan, misalnya. Setelah selesai mendengarkan semua hadis gurunya, dia pinjam misalnya. Ya. Ataukah kalau gurunya tidak punya asal sahih karena dia mengandalkan hafalannya, atau misalnya gurunya tidak mau meminjamkan asal sahihnya karena dia menjaga juga kitabnya, maka dia mencari murid-murid dari gurunya, murid-murid senior gurunya yang sudah lama, yang mulazama bertahun-tahun kepada gurunya. Yang mana dia sudah hafal betul hadis-hadis gurunya dan dia juga punya catatan asal hadis, asal sahih. Maka dia pinjam, dia cocokkan itu dengan kitab dari murid-murid senior gurunya. Karena asal dia termasuk asal yang sahih. Nah, itu bentuk mentashih kitab. Nah, maka bentuk tasahul dalam bentuk sadar adalah ketika seorang perawi belum lagi dia muqabalah nuskhonya dengan kitabnya dengan asal yang sahih, dia sudah menyampaikan hadis dari buku itu kepada murid-muridnya. Misalnya saya datang kepada seorang guru menulis semua hadis-hadisnya. Setelah saya tulis, saya langsung pulang. Saya tidak mengecek apa yang saya tulis tadi benar semua atau tidak. Saya langsung pulang. Kemudian ketika sampai di kampung saya sampaikan lagi hadis-hadis yang saya dengar dari buku tadi yang belum saya muqabalah. Maka ini bentuk tasahul. Dan ini merupakan jarah pada bobotnya dia. Walaupun dia sudah cuma punya dhabtul kitab, itu juga dipermasalahkan, dikritik. Kata beliau, fa inna riwayata min far'in ghairi muqabal mahallu khilafin ala thalathati aqwal. Kata beliau, adapun asal masalahnya, yaitu riwayat dari far' yang ghairu muqabal, ya, nuskha yang belum ditashih, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada tiga pandangan. Ada tiga pendapat. Hiya. Awalan jazam al-qadhi Iyadh biman'i riwayati 'inda adamil muqabalati mutlaqan. Pendapat al-qadhi Iyadh melarang meriwayatkan dari sebuah kitab yang belum dimuqabalah, dan beliau melarangnya secara mutlak, tidak ada perincian. Selanian su'ila Abu Ishaq al-Isfirawi ini an jawazi riwayatihi minhu fa ajazza dzalik. Pandangan yang kedua membolehkan secara mutlak walaupun belum muqabalah. Dan ini pendapat Abu Ishaq al-Isfirawi ini. Pendapat yang ketiga mentafsil. Kata beliau, dhahaba ba'dul a'immati ila jawaziha bi syurut. Sebagian ulama membolehkan dengan beberapa persyaratan. Fashtarata Abu Bakr al-Ismaili wa Abu Bakr al-Barqani rahimahumallahu ta'ala an yubayyin ar-rawi 'inda al-ada'i annahu lam yu'arid bil asal. Fayaqulu kama qala al-Barqani akhbarana fulanun wa lam u'arid bil asal. Ini. Baik, ini syarat disebutkan oleh Al-Ismaili dan Al-Barqani. Dia boleh menyampaikan dari asalnya yang belum muqabalah itu kepada murid-muridnya, tapi dengan catatan dia sampaikan kepada murid-muridnya bahwa ini hadis yang saya sampaikan kepada kamu, saya belum muqabalah. Misalnya saya baru muqabalah setengahnya, kemudian setengah kitab yang lain saya belum muqabalah. Maka ketika dia menyampaikan isi dari bukunya, ketika sudah masuk pertengahan, dia mengatakan mulai dari bagian ini, hadis ini sampai terakhir, ini semua bagian yang saya belum muqabalah kepada guru saya. Dia sampaikan seperti itu. Ya, diberikan contoh oleh Al-Barqani rahimahullahu ta'ala, hendaknya dia mengatakan, akhbarona fulanun walam u'arid bil asal. Ini. Saya belum mencocokkannya dengan al-asal. Wazada Abu Bakrin al-Khatibu syartan akhar. Huwa Abu Bakar al-Khatib menambahkan satu syarat tambahan lain, yaitu ayyakuna rawi qad naqala anil aslil mu'tabar. Perawi telah menukil riwayat-riwayatnya dari asal mu'tabar. Dari asal mu'tabar. Ya, imma dari hafalan gurunya yang kuat ataukah dari asal gurunya juga. Yani gurunya membaca dari buku. Nah, Zada Ibn Salahi syaratun falisa, Ibn Salah menambahkan syarat yang ketiga, huwa, ayyakunan naqilu linnuskhati al-far'i minal asli sahihan naqli qalil as-saqti. Hendaknya yang menukil, ya, menukil, yakni yang menyalin dari nuskha, asal ke nuskha al-far'a, hendaknya orang yang sahih an-naql bagus cara menyalinnya. Qalila saqat, jarang ada hadis-hadis yang jatuh, yang luput. Yani dia mahir, dia bagus dalam menyalin. Ya. Karena percuma juga kalau dia tersahul dalam menyalin. Tasawul dalamnya menyalin, walaupun dia sudah cocokkan, tapi kalau dia yang tidak bagus dalam menyalin, tidak bagus dalam mengecek kesamaan, nah ini juga bermasalah. Jelas ya, ini juga bermasalah. Maka ini persyaratan, ya, dipersyaratkan oleh Al-Barqan dan Ismaili, dia sampaikan kepada muridnya bahwa ini saya belum muqabalah, supaya muridnya apa namanya tahu bahwa ini hadis ada kemungkinan keliru, ya, ada kemungkinan keliru. Kemudian Al-Khatib mengatakan apa? Kalau dia meriwayatkannya dari asal sahih, asal yang mu'tabar. Adapun kalau dia pinjam nuskho temannya, sama-sama seperti dia, ya, bukan murid senior gurunya, ya. Kemudian dia pinjam, lihat dulu catatan hadismu yang kemarin, saya nggak datang, saya nggak hadir, saya mau salin. Dia pinjam catatan murid temannya, kemudian dia salin, ini berarti dia menyalinnya dari asal yang ghair mu'tabar. Asal yang ghair mu'tabar. Asal mu'tabar itu imma nuskho gurumu atau nuskho dari guru-guru yang siqat. Apa murid-muridnya gurumu yang siqat. Nah. Kemudian yang ketiga, syarat Ibnu Shalah adalah dalam proses penyalinan juga harus hati-hati. Kapan banyak tidak bagus cara menyalinnya, banyak kelirunya, maka ini juga ya tidak boleh kalau begitu dia meriwayatkan dari asal apa yang ghair muqabal. Kapan terpenuhi tiga-tiganya ini syarat yang disebutkan oleh para ulama yang disebutkan di sini, maka dibolehkan oleh sebagian ulama, boleh bagi dia ketika itu untuk menyampaikan hadis dari asal yang ghairu muqabal. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, naktai biadal qadar, walilmu inda Allah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una, wa yanfa'ana bima allamana, innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.